the seed of woman. Jadi bukan benih laki-laki seperti dalam konsep orang Ibrani, orang Yahudi, itu selalu benih laki-laki. Dengan orang Batak ya. Warga Siombing, ya anak saya juga harus Siombing. Maaf, orang Batak di sini, saya juga orang Batak. Padahal kita itu sebenarnya kontribusinya 50-50. Tapi karena itu konsep budaya. Itu sudah kita anggap sesuatu yang matang. Sebetulnya, kalau kita melihat lebih dalam, bahwa bagaimana Tuhan itu menunjukkan keadilannya. Bagaimana Tuhan juga mau memakai wanita itu sebagai alat keselamatan. Kita mencoba membayangkan, merasakan apa yang sedang dialami oleh Maria. Memang kalau drama tentang kelahiran Kristus, orang ingin jadi Maria. Coba kita bayangkan dan mungkin kita bayangkan. Seorang yang belum sebagai suami istri dalam pengertian seks intercourse, kemudian mengandung. Ini merupakan satu pengorbanan, satu perasaan, keran dan macam yang berkaitan dengan dirinya pasti itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Tapi ketika malaikat Tuhan datang pada Maria, pun juga sesuatu ajaiban. Ketika malaikat itu memberikan salam kepada Maria, salam dalam konteks orang Yahudi, orang Israel, salam itu hanya disampaikan kepada orang yang setara, yang sesuku, yang seagama, yang status sosialnya sama. Salam tidak sembarangan diberikan. Makanya Yesus mengatakan, Bapak, itu salam harus dikembalikan kalau tidak sesuai dalam tradisi Yahudi. Kembalikanlah salam itu. Sebenarnya saya tidak ngerti kan, saya bukan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi memberikan salam itu tidak sembarang orang. Kalau status sosialnya tidak sama, kalau agamanya tidak sama, kalau sukunya tidak sama, itu tidak boleh saling memberi salam. Itu yang sampai dipegang tradisi Timur Tengah oleh orang Islam. Orang Islam sekarang ini sungguh taat kepada tradisi Arab, tradisi Timur Tengah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak boleh diucapkan kepada sembarang orang. Orang Islam yang baik tidak akan memberikan salam itu kepada orang Kristen. Karena itu tradisi di sana. Nah sekarang malaikat Tuhan memberikan salam kepada Maria. Ini menunjukkan bahwa antara status malaikat itu dengan Maria itu equal. Ini sungguh-sungguh mentakjubkan. Jangankan malaikat. Laki-laki pun tidak akan memberikan salam kepada perempuan. Yang status sosialnya tidak sama tidak akan mungkin menyampaikan salam. Tetapi yang menyampaikan salam itu adalah malaikat. Ini merupakan satu ekualitas yang sungguh-sungguh mentakjubkan. Bagaimana mungkin malaikat memberikan salam kepada manusia berdosa, gadis desa dari Nazaret. Dan ini sungguh keajaiban. Dan itu tidak biasa. Yang biasa adalah hanya salam kepada yang setara. Satu sulnya yang sama, yang etnisnya sama, yang agamanya sama. Tapi yang menyampaikan salam ini justru malaikat. Itu keajaiban. Nah, malaikat Maria pun tidak mengerti kenapa salam seperti itu disampaikan. Nah, Maria tentu dalam pergumulan yang tidak mudah sebagai seorang gadis. Tapi dalam ayat 19 kita melihat bagaimanakah tanggapan yang manusiawi itu. Tanggapan yang biasa itu. Ya, dari pihak Yusuf. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Bukan playboy ya. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya yang di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tradisi itu bisa. Jadi itu baik. Dalam ukuran budaya. Dalam ukuran kebiasaan dalam masyarakat. Dan alasannya pun sebetulnya biasa. Sedangkan Yusuf sendiri itu bukan orang yang suka main-main. Orang yang sangat jujur menurut catatan Alkitab. Tulus hati. Jadi mempunyai motivasi yang bagus. Yang tulus. Yang jujur. Demi nama baik Maria. Jadi ukuran baik menurut manusia. Ukuran aman menurut manusia. ukuran wajar menurut manusia. Di hadapan Allah, beda. Maka, disinilah kita melihat bagaimanapun alasannya itu baik. Tapi Tuhan tidak berkenan. Jadi dengan demikian, bukan hanya Maria saja yang berkorban. Yusuf pun juga berkorban. Demi kelahiran Mesias. Dan Yusuf pun mempunyai peran penting konteks ini sebagai hamba. Karena campur tangan Tuhan, inilah yang paling penting. Maka kuncinya yang dapat kita lihat ialah bahwa yang penting ialah mendapat informasi dan konfirmasi dari Tuhan. Itulah yang penting. Masalah yang begitu berat sekalipun, yang tidak masuk akal sekalipun, yang tidak bisa difahami dengan pikiran normal sekalipun. Tapi kalau ada informasi dari Allah dan konfirmasi dari Allah, itulah yang penting. Sama dengan ketika Ananias harus melayani Paulus. Dia berbalah. Bukankah orang ini yang menganiaya jemaat? Bukanlah dia itu pembunuh. Tapi karena dia mendapat informasi dari Allah dan mendapat konfirmasi dari Allah, maka dia berangkat. Dan itulah kunci memuliakan Tuhan. Siapapun dia, dalam kondisi yang sulit bagaimanapun dia, beratnya masalah yang seperti apapun, kalau ada informasi Allah dan konfirmasi dari Allah, itu jalan yang paling benar dan paling benar. Maka dalam ayat 20, ini ada jalan keluar. Karena ada informasi dari Allah dan ada konfirmasi dari Allah, maka ada jalan keluar. Ayat 20, tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, maksud yang baik itu, maksud yang tulus itu, maksud yang jujur itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut ambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Apa yang amat menakjubkan ini, Bapak. Malaikat Tuhan menyebut Yusuf sebagai anak Daud. Dalam perjanjian lama, Yusuf itu anak Yakub. Yakub itu artinya penipu. Tapi malaikat Tuhan sekarang menyapa Yusuf dengan Yusuf anak Daud. Artinya ialah bahwa bangsa Israel yang menanti-nantikan Mesias dan salah satu gelar Mesianik itu adalah anak Daud. Ini sungguh-sungguh mentakjub. Pangkat yang tidak terjangkau dengan pengorbanan maupun semangat mencapai cita-cita oleh manusia dan Tuhan. Malaikat Tuhan mewisuda Yusuf sebagai ikut mencicipi gelar Mesianik itu. Ini sungguh mentakjub. Yusuf dalam perjanjian lama itu anak Yakub. Yusuf tukang kayu itu disebut anak Daud. Karena anak Daud itu menunjukkan perjanjian Tuhan bagi. Sungguh luar biasa. Tukang kayu sekarang diberi hak yang begitu hebat. Herodes pun tidak. Kaisar pun tidak. Raja-raja pun tidak. Yang mendapat gelar Mesianik, mencicipi gelar Mesianik yang dinantikan oleh bangsa Israel. Jangan takut. Jangan takut mengambil Maria sebagai istri. Mengapa? Karena anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Rasa ketakutan, kecemasan akan hilang karena firman Tuhan. Bukankah sampai hari ini nama Yusuf selalu disebut-sebut setiap merayakan Natal? Kendati pun upaya menceraikan Maria dengan diam-diam itu adalah dengan ketulusan, kejujuran. Motivasi yang baik. Tidak mencemarkan nama baik Maria. Namun, kita bisa belajar. Alasan moral manusia tidak selalu sesuai dengan jalan dan cara. saya selalu mengatakan bahwa kita seringkali melihat itu hanya dari segi moral manusia. Tidak berpikir secara teologis, tetapi hanya berpikir secara etis. Saya ambil contoh. Kita, kalau dengan orang yang kurang sesuai, entah moral, entah pandangan, atau apa yang kita anggap tidak suci, kita tidak mau bergaul. Jangan bergaul dengan dia, nanti kamu akan tercemar. Jangan bergaul dengan orang berdosa, kamu nanti ikut berdosa. Jangan lupa, Allah tidak berdosa. Allah datang untuk menyucikan orang berdosa. Jadi kesucian yang teologis punya potensi, punya kekuatan untuk menguduskan yang tidak kudus. Sedangkan kesucian moral itu mudah tercemar. Kita seringkali pandangan teologis kita bukan teologis, tapi etis. Hanya etika, hanya moral, dan kurang berpikir bagaimana Allah berpikir. Maka Yesaya mengatakan, pikiranmu bukan pikiranku. Bagaimana sungguh-sungguh mengerti Tuhan. Saya bertobat 40 tahun yang lalu. Ketika saya bertobat, saya pikir saya sungguh mengenal Tuhan. Sehingga saya seringkali menghakimi orang lain yang saya anggap hanya Kristen tradisi atau belum bertobat. Sehingga tidak kenal Tuhan, hanya tahu Tuhan, tapi saya kenal Tuhan. Setelah 40 tahun saya belajar dan mengajar firman Allah. Dan mencoba terus memahami tentang Tuhan. Saya harus mengatakan bahwa Tuhan itu memang sungguh-sungguh amat sulit dimengerti. Sungguh-sungguh amat sulit dikenal. Bapak-Ibu sekalian, tadi saya banding. Jangankan mengenal Tuhan. Siapa di antara kita yang sungguh mengenal diri sendiri? Saya paling tidak setuju dengan motivator yang mengatakan, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Kalimat ini ateistis. Enggak kaget yang senang menjadi dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang bisa menjadi dirinya sendiri. Jangankan menjadi diri sendiri. Saya ini ada. Diri saya ini ada. Dua orang yang berjasa, ayah dan ibu saya, yang memberikan andil masing-masing dalam kontribusi dan kesepakatan bersama, sehingga ada saya. Yang mana mungkin saya jadi ada, sebagaimana aku ada yang aku ada, itu hanya Allah saja. Yang ada tanpa sebab. Kemudian sesudah saya lahir, saya bukan lahir diri sendiri. Nanti saya mati juga harus minta tolong. Tanpa diminta tolong, orang lain juga akan mengantar saya ke kubur. Siapa di antara kita yang lahir dengan sendiri? Tidak ada. Siapa yang mati kemudian mengubur dirinya sendiri? Tidak ada. Saya bisa baca tulis itu bukan dengan diri sendiri. Orang, seorang ibu yang namanya Ibu Suryati, SR Buja 1, sehingga saya mengenal A. Saya bisa berbahasa Indonesia kan orang lain. Saya bisa berdiri begini, orang lain. Saya bisa berjalan karena orang lain. Dulu ada yang menuntun saya bisa berjalan. Kalau tidak ada yang menuntun saya akan seperti anjing atau kambing dengan jalan dengan tidak mungkin to be yourself. Maaf kalau saya akan menentang kalimat ini. Kadang-kadang berlebihan. Jadilah dirimu sendiri. Siapa yang bisa jadi diri sendiri? Kecuali Allah sendiri yang ada tanpa sebab. Dan seterusnya. Nanti saya bisa ceramah sampai jam 5 sore. Nah, oleh karena itu bagaimana menempatkan diri dalam posisi bahwa Tuhan, jalan dari Tuhan, itu adalah jalan yang paling baik. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar. Jadi jikalau ada kesulitan, karena resiko melakukan kehendak Tuhan, maka kesulitan Tuhan akan ubah menjadi berkat. Banyak hal yang sebetulnya di luar kebiasaan. Dan peristiwa Natal ini begitu banyak hal yang bisa dikotbahkan. Bahkan kalau kita melihat perayaan Natal yang pertama itu tidak dirayakan. Dirayakan artinya dibesarkan. Tidak ada raja Israel pun tidak tahu kalau Yesus lahir. Bangsa Israel yang mendapat perjanjian Tuhan pun tidak tahu kalau Yesus lahir. Siapa yang merayakan Natal di hari Natal? Natal pertama itu semua dirayakan, disambut, atau mungkin lebih tepat disambut oleh yang serba tidak ada. Tidak ada dalam tanda petik. Yang pertama, Natal yang pertama disambut oleh gembala-gembala. Artinya ia hanya orang yang sebetulnya tidak punya posisi sosial yang selalu berada pada posisi yang sangat rendah. Rendah. Berarti anggap tidak ada. Gembala-gembala yang datang. Kemudian malaikat yang menyambut kedatangan Mesias. Itu berarti perwakilan representatif dari yang maha tinggi. Maha rendah, maha tinggi. Kemudian majus. Ini orang asing. Jadi ini asing semua sebetulnya. Dan ini sebetulnya merupakan wujud nyata dari karya mesianik yang sungguh asing dengan kebiasaan manusia. Tetapi yang asing itu menjadi dekat. Yang rendah itu menjadi dekat. Yang maha tinggi itu merendah. Dan itulah karya yang mentakjubkan dalam karya keselamatan. Yang tidak biasa dalam tradisi manusia. Karena semuanya itu bertumbuh pada ayat 21 dan 23. Ialah penggenapan firman Tuhan. Ada yang lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi oleh Yusuf. Yaitu kepentingan umat manusia. Kepentingan yang nilainya kekal. Bukan hanya temporer atau situasional. Jadi masalah yang dihadapi Maria. Masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Dibandingkan dengan kepentingan universal. Kepentingan kekal. Itu artinya tidak bagaikan itu setitik air tengah samudra raya. Kalau kita mau secara litotes atau mengecilkan masalah. Karena dia akan melahirkan anak lagi. Engkau akan menamai dia Yesus. Ini juga suatu otoritas yang diberikan oleh Yusuf, oleh Tuhan kepada Yusuf. Nama, kalau kita belajar tentang nama, nama itu seperti menunjukkan kuasa. Hanya orang yang lebih berkuasa yang berhak memberikan nama. Kita semua diberi nama oleh orang yang lebih berkuasa. Lebih tua. Orang tua kita. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir memberi namanya diri sendiri. Karena nama itu selalu menunjukkan kuasa. Kuasa itu dilaksanakan oleh Adam yang pertama. Maka Adam yang memberi nama binatang-binatang. Karena tidak ada binatang yang bisa memberi nama dirinya sendiri. Itu berkaitan dengan kuasa. Kita memberikan nama ini hotel. Orang yang kasih nama. Bukan hotel sendiri yang kasih nama. Tapi disinilah kita lihat bagaimana sebetulnya Allah memberi nama bagi dirinya sendiri. Tapi Yusuf diberi hak yang sungguh istimewa. Berikanlah nama kepadanya Yesus. Jadi nama itu memang betul-betul murni asli dari Tuhan. Tapi Yusuf diberi hak untuk memberikan nama. Ini sungguh mentakjubkan. Semacam otoritas yang diberikan. Pendelegasian tugas, pendelegasian otoritas, otorite diberikan kepada Yusuf. Dan itulah sebetulnya yang diberikan juga oleh gereja. Itulah yang diberikan juga kepada hamba-Mu itu. Kalau dipikir saya ini siapa? Manusia itu siapa? Debu tanah. Yang hanya pantas diinjak-injak. Tapi bagaimana debu tanah lihat ini? Diberi otoritas. Diberi hak untuk menyampaikan firman Allah. Diberi hak untuk memberitakan berita Allah. Itu sungguh mentakjubkan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Tetapi juga bisa dialami oleh siapapun kalau ia mentaati perintah Allah. Meskipun itu mungkin bagi dirinya sendiri menimbulkan masalah atau kesulitan. Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Immanuel dan beserta kita. Artinya ialah bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir. Kalau sekarang lagi dikembangkan oleh kaum Katolik. Dan gereja Protestan kurang mengembangkannya. Apa yang disebut dengan theology of the body. Teologi tubuh. Ini asing bagi orang tua. Saya juga lama dulu berpikir bahwa tubuh ini, kita mengerti tubuh itu seringkali mewarisi pola berpikir orang Yunani. Tubuh itu jahat. Tubuh itu salah. Ketubuhan itu berkaitan yang serba negatif. Tapi kalau kita belajar Alkitab dengan baik, Tuhan menciptakan tubuh supaya kehadiran itu konkret. Jadi tubuh itu seperti merupakan representatif kehadiran. Jadi kalau Tuhan hadir dalam tubuh Kristus, Allah itu sungguh hadir, bukan di awang-awang yang kita harus berteriak-teriak panggil dia. Tetapi kehadiran yang realistis, yang sungguh-sungguh ada. Maka di kemudian hari, mengapa gereja juga mendapat sebutan tubuh Kristus? Artinya ialah dimanapun gereja hadir, orang Kristen hadir, disitulah Tuhan hadir. Itulah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Bahwa kehadiran Tuhan itu bukan hanya kehadiran yang temporer, bukan kehadiran yang sewaktu itu, tapi kehadiran yang komplit, yang nyata. Dan sesudah Yusuf dapatkan jalan keluar dari Tuhan, sikap dan tanggapan sesudah mendapat jalan keluar dari Tuhan, itu begitu jelas dalam ayat 24. Nah, Yusuf melakukan apa yang Tuhan telah sampaikan. Ambil Maria sebagai istrinya, dan tidak bersetubuh sampai Maria melahirkan. Jadi kalau sudah mendapatkan informasi dari Allah, dapat konfirmasi dari Allah, jalan keluar sudah jelas dan konkret, maka ia melakukan apa yang sudah informasikan oleh Tuhan dan dikonfirmasikan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, dengan tema seperti itu, kelahiran dari anak Adam, memang tidak biasa. Tetapi meskipun itu tidak biasa, itu fakta, itu kenyataan. Dan meskipun tidak sesuai dengan kebiasaan, hingga direaksi secara manusia, namun Tuhan memberikan jalan keluar. Khawatir, takut, yang bersumber dari keterbatasan manusia, itu akan larut dalam perjanjian dan pengenapan janji itu. Maka dengan menerima, tadi saya berulang-ulang mengatakan, menerima informasi dan konfirmasi dari Allah, meskipun orang biasa, akan dilibatkan dalam karya Allah yang menjadi luar biasa dengan sedianya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Dan disinilah kita melihat bagaimanakah Tuhan yang supranatural, yang supra-alami, ia masuk dalam proses alami. Dan apakah itu bertentangan dengan sifat Allah? Tidak. Langit, bumi dengan segala isinya, itu milik Allah. Langit, bumi dengan segala isinya, itulah ciptaan Allah. Oleh karena itu, ia berhak mutlak untuk berkarya dalam konteks natural. Itulah yang para teolog sering mengatakan, God in history. Tuhan berkarya dalam sejarah. Mari kita. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk tema ini. Firman Tuhan yang sungguh-sungguh menolong kami. Setiap kali juga tidak berbeda, meskipun dalam konteks yang berbeda dengan Yusuf dan Maria. Menghadapi sanksi, menghadapi keraguan, menghadapi ketidakpercayaan, menghadapi berbagai masalah, oleh karena kami belajar untuk mentaati. Namun Tuhan, di pagi hari ini, kami belajar kembali. Kami harus mengamini informasi yang sumbernya dari Allah. Bukan bersumber dari informasi dan tafsiran-tafsiran manusia yang acap kali tidak tepat, yang acap kali. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami mendapatkan informasi dari Tuhan dan konfirmasi, mampukanlah kami juga bertindak seperti Yusuf, meskipun menurut ukuran umum kami dianggap aneh. Menurut ukuran umum kami dianggap tidak wajar. Tapi Tuhan, demi keselamatan, demi nilai-nilai kekal, tolong dan mampukanlah kami untuk tidak mengikatkan diri pada nilai-nilai yang bersifat temporer, pada nilai-nilai yang sifatnya sementara. Baik bagi saya sendiri Tuhan yang baru saja berkhotbah, dan juga bagi jemaat-Mu yang baru dengarkan. Ampunilah kami, tolonglah kami, pimpinlah kami, layakkan kami, karena kami berdoa kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.